Spesial Adela buat AMC ku tercinta. Semuanya nyanyi yo. Di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Yang tak lagunya boleh kita ikut nyanyi bareng-bareng lagi semua. AMC Indonesia.